Difahami ya? Caranya walimatul urus syar'i dalam Islam, tapi masya Allah full segala-galanya. Ya mohon maaf. Datang sebelum acara atau setelah acara. Datangnya kamu tuh menunjukkan kamu punya respon dengan masyarakat. Kamu kepingin baik. Kenapa bukan pada saat acara? Mohon maaf, banyak gitu. Difahami ya? Kok langsung acara? Oh, mohon maaf, belum bisa gitu. Tapi datang nanti lagi akan apa? Insyaallah ya, acaranya pagi ini sore. Insyaallah saya kita akan kesana. Insyaallah datang kesana. Ketemu lah dengan Sahibul Hajat, dengan tuan rumahnya. Difahami insyaallah ya. Mungkin tak takkan nih gunanya. Oh bos, itu apa? Mohon maaf. Acaranya sih syar'i, walimatul urus. Ini acara walimah sing diundang artis kabeh ngono. Nah goyangane gare motore cepet kabeh iki gare iki. Dia bahasa gitu lah sing dia paham gitu. Mati nek ngono aja. Masa itu ya jangan begitu mosok undang artis apa namanya? Ono goyang iki, goyang iki, goyang apa? Oh, macam-macam itu astagfirullah. Mohon maaf, saya enggak bisa kok. Kadang dia kadang bandel yo ngelawan kadang gayamu ojo munafik seneng kan kon lho gak perkara munafik gak perkara gak seneng ngono lho perkara nafsu syahwat ya seneng kabeh cuman kan ada yang haram ada yang halal nek halal gelem aku gelem nek haram mau kan gitu ya kasih penjelasan sedikit ada keterangan ada rincian dua misalnya ya. Saya kira cukup sekian. Kita persiapan untuk maghrib. Semoga manfaat. Mohon maaf pada maghrib belum bisa diteruskan. Ketemu lagi insyaallah bulan depan dengan tema yang sama, bimbingan Islam dalam interaksi dengan masyarakat. Naqtafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.